Muslim. Lebab yang ke-23, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan judul bab-bab Araqil Junub, Wanal Muslim Layanjus, bab tentang hukum keringat atau cairan yang keluar dari tubuh orang yang junub. Apa keringat orang yang junub itu najis atau bukan? Dan nanti akan kita tahu bahwasanya hukumnya laisa binajis. Keringat yang keluar dari orang itu tahir, suci dan bukan najis. Wa anna al-muslim la yanjus, dan bahwasanya seorang muslim itu bukanlah najis. Hayyan wa mayyita, baik yang hidup pun meninggal. Dan terbunyi menyebutkan Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Abdillah al-Madini qala haddathana Yahya wa Musa'id al-Qattan qala haddathana Humid ibn Abi Humid al-Tawil qala haddathana Abi Bakar ibn Abdillah al-Muzani wa Abu Rafi masyhur bi kunyatihi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa sallam naqi fi ba'd al-Madinah wa huwa fa man khanas hadha salat ja fa qala li Abi Hurairah qala kuntu li ba'd an ujalis an ladhi tahara fa qala subhanallah innal muslim la yanjus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika menjumpai beliau di sebagian jalan yang ada di Madinah, dan Abu Hurairah pada saat itu dalam keadaan junub. Maka ketika beliau berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan junub, kata beliau, "Fan khanastu min." Maka aku pergi meninggalkan Nabi SAW dengan diam-diam. Kemudian aku mandi. Setelah selesai mandi, aku menjumpai kembali Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Kemana engkau tadi wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, tadi aku dalam keadaan junub dan aku tidak ingin kalau duduk bersama engkau dalam keadaan tidak suci." Maka Nabi SAW, "Subhanallah, innal muslim la yanjus." Maha suci Allah, sungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dan di hadis ini kita bisa mengfaedah selain tentang hukum araqil junub, keringat orang yang junub itu bukan najis dan muslim juga bukan najis sekalipun dalam junub, kita bisa mengambil faedah yang lainnya, yaitu tentang bagaimana ihtiramnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana pemuliaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai beliau tidak ingin kalau duduk bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak suci. Dan juga dalam hadis ini kita bisa ambil faedah yang lainnya, yaitu at-tasbih inda ta'ajjub, bertasbih ketika seorang mendapatkan perkara yang dia merasa ta'ajjub dengannya, merasa heran atau perkara yang mencengangkannya. Nabi ketika melihat apa yang dikatakan Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Subhanallah, maha suci Allah." Itu pula di hadis-hadis yang lainnya, Terkadang Nabi SAW bertakbir Allahu Akbar ketika melihat perkara yang luar biasa yang beliau lihat atau beliau dengar. Ketika sebagian sahabat yang baru masuk Islam di Fathu Makkah meminta kepada Nabi SAW untuk dijadikan Datu Anwat, Ya Rasulullah ij'al lana Datu Anwat kama lahum Datu Anwat, maka Nabi mengatakan Allahu Akbar inna hasanan. Dan itu hendaknya kita lakukan, bertasbih atau bertahlil atau bertakbir ketika melihat perkara-perkara yang mentakjubkan, dan tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti kalimat astaga atau yang sejenisnya. Dari sabda Nabi SAW, innal muslim la yanjus, muslim itu tidak najis, mafhumnya bahwasanya orang kafir itu najis. Dan ini merupakan firman Allah Subhanahu dalam Al-Qur'anul Karim, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, tapi najisnya najis ma'nawi, najisnya najis ma'nawi. Maknanya keyakinan mereka, i'tiqad mereka itu i'tiqad yang buruk. Adapun ain mereka, maka aslinya tidak najis. Sekalipun tentunya kalau mereka adalah orang-orang la yatahasya, tidak berhati-hati dari najasa, tidak berhati-hati dari najasa, baik dalam pakaian mereka, alat-alat yang mereka pakai, atau tubuh mereka, tidak berhati-hati dari najasa. Maka kita pun tidaknya berhati-hati, sehingga dalam menggunakan awan, barang-barang yang biasa mereka pakai, misalnya piring atau gelas atau mangkuk yang biasa mereka pakai, kalau kita hendak menggunakannya, maka kita pun harus berhati-hati, berhati-hati, karena terkadang mereka gunakan untuk perkara-perkara yang najis atau perkara yang muharram. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Ash-Shahih min Ma'arij Ash-Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-23, bab tentang at-ta'dim. Setelah beliau menyebutkan hadis yang berkaitan dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib, yang Nabi mengatakan tentang beliau, man kuntu maula ta'aliyun maula, dan juga beliau mengatakan Aliun minni wa ana minhu, beliau menyebutkan hadis yang berkaitan dengan keutamaan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala, pujian beliau untuk Abdullah bin Salam. Dan Abdullah bin Salam seperti kita ketahui, beliau tadinya habrun min ahbaril yahud, ulama dari ulama-ulama Yahud yang ada di negeri Madinah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri Madinah, Abdullah bin Salam sengaja menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan keislamannya, masuk Islam. Dan dalam bab ini kita akan ketahui bahwasanya Abdullah bin Salam termasuk dari salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, Yusuf indak, Ahmad ibn man, Abdul Rahman, Ahmad ibn man, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, ahsan. Qala hadatsana Affan, wa Affan Muslim Asafar. Qala hadatsana Hammad ibn Salama, qala anbana Asim ibn Bahdala, عاصم بن أبي نجود، عن مصعب بن سعد عن أبيه، أبوه سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء رجل من هذا الفجر من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. قال سعد وكنت تركت أخي عمير يتوضأ. قال فقلت هو عمير. قال فجاء بلال سلام فأكلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الرحمن مؤمل بن إسماعيل وعفان المعني قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه فذكر قال حدث أبو الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم فذكر معناه إلى أنه قال فمررت بعمر بن مالك وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب. فقال رحمه الله تعالى حدثنا عفان مسلم به dari Musa ibn Umair, dari Musa ibn Sa'ad ibn Waqqas, dari ayahnya Sa'ad ibn Waqqas, beliau berkata pada suatu ketika dihidangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'ah, nampan berisi makanan. Fa'akala minha, maka Nabi memakan dari makanan tersebut, tentunya bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Fafadalat fadlah, ketika makan ternyata masih tersisa makanan di nampan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, akan datang seorang laki-laki dari lorong ini min ahli jannah, dia adalah seorang laki-laki dari kalangan penduduk surga. Yaqulu hadil fadlah, dia akan datang dan memakan dari sisa makanan yang kita makan. Maka Sa'ad ibn Waqqas beliau berkata, tadi katanya sebelum aku datang, aku meninggalkan saudaraku Umair, Umair ibn Abi Waqqas, Umair ibn Malik, dia sedang berwudu, itu tidak datang kemari. Maka aku berkata, itu berpirasat, huwa Umair, sepertinya orang yang akan makan sisa makan ini, dan Nabi katakan min ahli jannah, dia laki-laki dari surga adalah saudaraku Umair. Akan tetapi kata beliau, faja Abdullah bin Salam, ternyata yang datang adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, fa akalaha, datang kemudian beliau memakan sisa makanan tersebut. Dan ini syahidnya Abdullah bin Salam radhiyallahu taala an, termasuk dari salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu dengan al jannah. Maka boleh kita mentakinnya Abdullah bin Salam fil jannah, di surga, sebagaimana kita mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad ibn Waqqas fil jannah, Talha ibn Ubaidillah fil jannah, Zubair Awam fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, dan sahabat-sahabat yang ditakyin. Kita mengusul itu kata Nabi SAW telah mengkhabarkannya. Adapun selain yang dikhabar oleh Nabi SAW, maka kita tidak boleh mentakinnya. Bagaimanapun kita melihat dia orang yang baik, bagaimanapun kita melihat dia orang yang soleh, jangan sampai kita mengatakan si fulan termasuk dari penduduk surga. Yang hendaknya kita katakan, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam surga kalau kita melihat dia adalah seorang yang baik dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana kalau kita melihat seorang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita mentain si fulan di neraka, walaupun dia melakukan dosa besar, bunuh diri atau membunuh orang lain atau berjudi, minum khamr, berzina dan dosa yang lain. Kita tidak boleh mengatakan si fulan finnar, di neraka. Tapi kita katakan, kita memohon dan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya. Selama dia adalah seorang muslim. Dan sudah kita akidah sunnah wal jamaah bahwasanya seorang muslim dan meninggal dalam keislamannya apapun yang terjadi padanya, dari perbuatan dosa besar, maka dia adalah tahta masyiatillahi azza wa jal, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki itu mengampuni dengan tanpa diadab, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga dengan tanpa diadab. Dan seandainya Allah menghendaki itu mengadabnya, tak akan bersihkan dosanya, maka diadab tapi sesuai dengan kadar dosa tersebut. Dan pasti maalnya akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Ini hadis Sa'ad ibn Waqqas tentang keutamaan Abdul bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita cukupkan, dan insyaallah subhanahu wa ta'ala tidak lama lagi ada akan hadir bersama kita Syekh Abdullah Al-Yariani hafizallahu ta'ala. Dan tadi khabar terakhir katanya beliau sudah sampai perjalanan, sudah sampai di Pemalang. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.